إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya. La tu'addu wa la tuhsa, yang tidak bisa dihitung, tidak bisa ditakar banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla. Di antara kenikmatan yang Allah nugerahkan kepada kita adalah Allah berikan kepada kita mengenal tentang pentingnya talabul ilmi. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mengerti tentang al-haq dan juga bisa mengerti al-batil. Itu adalah kenikmatan yang besar. Kita diberi oleh ilmu Allah Azza wa Jal di tengah-tengah umat yang penuh dengan kejahilan. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam belum memberitahukan kondisi umat Islam ini kaum muslimin di masa-masa yang akan datang sepeninggal beliau, di mana mereka jumlahnya banyak tapi tidak ada bobotnya. Jumlahnya banyak, penduduk umat Islam jumlahnya banyak tapi sangat ringan, sehingga mereka diserang oleh musuh-musuhnya dengan mudah dan dengan ringan. Bahkan penggambarannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan seperti makanan yang siap saji yang disantap oleh sekian orang dan habis makanan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, yushikul umam antada'a alaikum kama tadal aklat ulaqalli aqasatiha. Yushikul umam, akan datang nanti masanya umat-umat kafirin dan musyrikin, musuh-musuh kaum muslimin, menyantap kalian, menghabisi kalian, memakan kalian bagaikan seperti makanan yang tersaji di atas satu nampan yang kemudian diperbutkan oleh sekian orang. Para sahabat bertanya, amin killatina ya maidin ya Rasulullah, apakah di waktu itu jumlah kami atau kita umat Islam itu sedikit, qalil min killatina, apakah jumlah kaum muslimin sedikit sehingga musuh berani menghancurkan umat Islam? Qala Rasul, belum mengatakan, la bal antum hinaidin kathirun, Bahkan kalian di waktu itu jumlahnya banyak. Kathir, jumlahnya banyak. Namun mengapa? Kok musuh-musuh kaum muslimin beraninya mempermainkan umat Islam yang jumlahnya banyak? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Maka Rasul memberitahukan, kathirun, namun mereka itu banyak. Kahutha, banyaknya itu seperti buih. Seperti buih. Huthai sail, buih yang terhempas oleh angin, oleh air. Seperti buih di lautan yang terombang ambing walaupun banyak. Tidak ada bobotnya sama sekali. Banyak tapi ringan. Banyak tidak sedikit kualitasnya. Yakni banyaknya muslimin yang tidak tahu agamanya. Mereka umat Islam, tapi ketika ditanya tentang agamanya, tidak tahu. Muslimin, tapi ketika ditanya tentang Al-Quran, membacanya saja tidak bisa. Bagaimana dia mengerti ayat demi ayat? Bagaimana dia mengerti kandungannya? Bagaimana dia bisa mengimani isi Al-Quran dan mengamalkan perintah-perintahnya? Membaca saja tidak bisa. Mereka Hudha, muslimin banyak tetapi musuh dengan mudahnya mengalahkan mereka. Bukan hanya dengan senjata, teknologi, laras panjang, bom rudal. Bukan. Justru muslimin kalah dengan adanya syahwat dan syubhat. Hadirin sekalian. Nabi memberitahukan dalam hadis ini kondisi umat Islam yang jumlahnya banyak tapi tidak ada bobotnya. Para ulama menjelaskan karena mereka jauh dari agamanya, jauh dari ilmu din, muslimin tapi tidak mengerti tauhid, sehingga ketika datang padanya sebuah fitnah kesyirikan atau kekufuran, langsung mereka terkena. Muslimin tapi jauh dari sunnah. Ketika datang bid'ah, mereka langsung menyerapnya. Muslimin tapi mereka jauh dari sunnah. Gak ada bobot. Diberikan syahwat, permainan dosa, langsung mereka menyerap. Mereka tidak bisa untuk meninggalkannya. Bahkan ikut-ikutan terjerumus pada syahwat-syahwat itu. Muslimin banyak, tapi sedikit orang yang tahu tentang apa itu Islam. Itulah kondisi kaum muslimin yang ada di zaman-zaman sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita merasakan semisal itulah kondisi umat Islam. Sehingga nikmat mengenal Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya, senang dengan talabul ilmi, memahami ayat-ayat Al-Quran, mengerti hadis-hadis Nabi, dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar di zaman-zaman seperti kita ini sekarang. Dalam ayat yang lainnya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Wamin ashratis sa'ah," di antara tanda-tanda kiamat. Yang kami sebutkan tanda-tanda kiamat bukan yang besar. Kalau yang besar yang 10 disebut dalam satu hadis. Ini tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yurfa'ul ilm, di saat itu ilmu agama diangkat oleh Allah. Apa tandanya? Sedikit orang yang tahu. Sedikit orang yang memahami. Al-Quran 30 juz. Sudah berapa juzkah yang kita membaca disertai dengan memahami maknanya? Hadis Nabi ribuan. Kita ambil hadis Kitab Riyadhus Salihin 2000 kurang sekian, 1990 sekian. siapa di antara kaum muslimin yang menguasai hadis Nabi sejumlah itu? Kalau tidak setengahnya 1,000, kalau tidak 500, mungkin 100, kalau tidak 100 mungkin 50. Berapa di antara umat Islam yang mengerti tentang ucapan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digembar-gemborkan cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi? Berapa yang kamu tahu dari ucapan Nabi? Cinta Nabi, cinta Nabi. Ternyata Anda malah justru mengamalkan yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Bagaimana? Hadil makan. Diangkat ilmu. Ini adalah tanda di antara tanda-tanda sedekatnya kiamat. Kebodohan yang berikutnya, wayadhur jahlu. Kebodohan timbul. Kebodohan merbak di mana-mana. Umat Islam banyak, tapi ketika ditanya tentang satu ayat Al-Quran, apa makna la ilaha illallah? Bingung. Padahal ini perkara yang sangat prinsip. Apa makna la ilaha illallah? Kebanyakan orang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan salah. Yang benar banyak yang dipertuhankan oleh manusia. Bukan tidak ada. Selain Allah banyak. Ada yang menuhankan bangsa jin. Ada yang berdoa kepada benda-benda keramat. Ada yang menuhankan para wali. Minta-minta di kuburannya. Sesembahan itu banyak, bukan tidak ada. Tetapi semua itu adalah batil. Dan yang hak, yang berhak, yang benar, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makna la ilaha illallah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ وَأَنَّ مَيْدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. Demikianlah, Allah adalah sesembahan yang benar. Dan semua yang disembah, yang didoai oleh manusia selain Allah, itu adalah batil. Sehingga terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah itu salah. Tetapi masyarakat di negara kita umumnya mengertinya tentang hal itu. Sehingga orang tidak ada yang menyembah kecuali hanya Allah saja. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan itu banyak. Tetapi itu semua adalah batil. Yang demikian sangat sedikit di umat Islam yang memahaminya. Konsekuensinya, rukunnya, syarat-syaratnya. Demikian pula dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ditanya, kebanyakan orang menjawab hanya sekedar terjemahan. Tapi tidak mengerti konsekuensinya. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa konsekuensinya? Apa muktadaha kandungannya? Harus bagaimana Anda setelah mengatakan dua kalimat syahada? Sangat jarang yang tahu. Karena itu jangan heran kaum muslimin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi masih menuhankan selain Allah. Kadang kala datang ke dukun sana, datang ke tempat keramat sana, datang bertapa di satu tempat, muslimin mereka mengucapkan syahada la ilaha illallah. Ketika mau menikahkan, harus dihitung dulu harinya. Kalau tidak, nanti akan timbul malapetaka, musibah, atau yang lainnya. La hawla wa la quwwata illa billah. Jangan heran. Kenapa? Karena mereka muslimin, tetapi tidak faham tentang agamanya. Jangan heran. Banyak umat Islam yang mengaku asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi dia malah justru meninggalkan sunnah Nabi. Dan dia melakukan hal yang dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena dia hanya mengucapkan saja. Tanpa mengerti ilmunya. Di saat itu Rasul menyebutkan ilmu diangkat oleh Allah. Yafsul jal dan yadhur jal. Dan kebodohan nampak di mana-mana. Apa yang terjadi kaum muslimin? Setelah Rasul menyebutkan dua hal ini. ilmu, sedikit orang yang tahu, kemudian banyak orang yang bodoh. Apa yang terjadi setelahnya? Akan kami sampaikan pada khutbah yang kedua. Qulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ketika umat Islam jauh dari agamanya, ketika umat Islam tersebar di tengah-tengah mereka kebodohan, maka yang terjadi adalah syahwat dan syubhat. Apa yang akan terjadi pada mereka? Hanya mencari dunia. Nabi menyebutkan kalian terjangkiti satu penyakit, penyakit namanya wahan. Ditanyakan kepada Rasul, apa itu wahan wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia dan benci dengan kematian. Yang dimaukan dalam hadis ini kaum muslimin, umat di waktu itu dia karenakan kebodohannya hanya berpikir permasalahan duniawi saja. Duniawi ya kaum muslimin, kalau dirucutkan hanya ada dua. Kepuasan perut, makan dan minum, dan kepuasan syahwat kemaluan. Hanya ada dua itu. Itu yang dikejar oleh manusia. Karena itu Rasul lanjutkan ucapannya, wa yafsu zina. Setelah itu kata Nabi, merebak perzinaan di mana-mana. Merebak. Kenapa? Karena sudah tidak ada iman di hati mereka. Karena kebodohan itu tidak menimbulkan iman. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak memperhatikan halal haram. Yang ada pikirannya adalah hawa nafsu. Di zaman kita sekarang ini kaum muslimin, perzinaan merebak di mana-mana. Apalagi ketika kita mendapati di zaman kita ada HP, hubungan perselingkuhan sering terjadi itu. Wal'iyadu billah. Hari-hari ini ketika seorang tidak kencan dengan wanita, dia tinggal menghubungi dan janjinya. Wal'iyadu billah. Yafsu zina. Kenapa? Kenapa manusia mengejar itu syahwat yang paling berat? Itulah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu semuanya diakibatkan karena tidak berilmu. Ketidakilmuan itu mendatangkan syahwat dan menghilangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak berpikir tentang akhirat, tidak berpikir tentang surga dan neraka. Yang ada adalah bagaimana dia memuaskannya. Hadirin sekalian, Allah sebutkan dalam Al-Quran, manusia ketika bodoh, kehidupannya seperti hewan. Balhum abal, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau hewan tidak diberi akal, hanya diberi insting saja untuk memenuhi perutnya hewan itu, syahwat makan, dan untuk memenuhi syahwat kemaluan sehingga mereka berkembang biak, itu saja. Tapi manusia ketika tidak memiliki ilmu agama, tidak ada iman, tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, tidak berpikir surga dan neraka, dia punya akal, maka bagaimana caranya syahwat kemaluan dan syahwat perutnya lebih daripada yang biasanya, maka dia berpikir bagaimana cara melampiaskan dua syahwat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semua dikarenakan qillatul ilm, sedikitnya ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla Di saat-saat kita hidup di tengah-tengah manusia yang begitu banyak, yang jauh dari majelis ilmu, bahkan mereka banyak yang tidak peduli dengan pendidikan agamanya, tidak mau tahu tentang agamanya, bahkan banyak di antara mereka yang tidak mengerjakan sholat, apalagi yang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah supaya kita bisa mengenal tentang ilmu agama. Dan itu adalah pemberian yang sangat besar yang tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian ya kaum muslimin, mari kita jaga kenikmatan yang satu ini. Kenikmatan mengenal dakwah sunnah, kenikmatan mencintai ilmu dengan kita talabul ilmi, dengan kita menghidupkan majelis ilmu yang itu adalah sarana kita berbeda dengan kebanyakan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan mengokohkan kita di atas hidayah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub isrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqimus salat.